untuknya berpuasa karena mengerjakan perintahnya. Dan ini senantiasa selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam Islam ada namanya tauhid rububiyah. Perhatikan di papan tulis, ada namanya tauhid rububiyah. Dan ada namanya tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa. Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Ya. Ini tauhid rububiyah. Jadi yang berkaitan dengan kekuasaan. Yang berkaitan dengan kekuasaan. Bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berkuasa, yang mencipta dan mengatur. Ini tauhid rububiyah. Nah, orang-orang di zaman jahiliyah, mereka hanya percaya kepada ini saja. Kalau kita lihat surat Luqman di ayat yang ke-25 dan surat dan ayat-ayat yang lain yang semisal dengannya, maka kita akan dapati orang-orang kafir Quraisy, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, ciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka akan mengucapkan Allah. Mereka mempercayai. Ya. Mempercayai bahwa saya sang pencipta adalah Allah, sang pengatur adalah Allah, yang berkuasa adalah Allah. Tapi ketika dalam perkara uluhiyah, uluhiyah adalah ibadah. Dalam perkara ibadah, ibadah contohnya banyak. Berdoa misalkan. Berdoa ini juga contohnya banyak. Minta pertolongan, minta perlindungan, minta kebaikan, minta hujan dan semisalnya, ya. Ini disebut dengan uluhiyah, ibadah. Nah, orang-orang kafir Quraisy, mereka hanya beriman kepada Allah dalam perihal ini saja. Makanya ketika mereka meminta, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhalanya. Ketika mereka beribadah, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhalanya. Ya. Seperti mereka kalau minta sesuatu, minta perlindungan, minta keselamatan, minta hujan, dan ini mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala, berhala, ya. Kemudian patung-patung yang mereka buat, yang mereka ciptakan tangan-tangan mereka. Nah, ini kekeliruan orang-orang Arab jahiliyah, hanya sampai kepada batas ini saja. Dan kita jangan sampai melakukan seperti itu. Kita mengakui Allah Maha Penguasa, Allah Maha Pengatur, Allah Maha seperti sebagian orang kadang-kadang mengatakan, kamu mengakui enggak Allah Subhanahu wa taala Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pencipta? Iya. Tetapi kenapa minta rezeki kepada selain Allah? Kenapa masih percaya bahwasanya ada yang memberikan penahanan terhadap mudarat selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa minta sesuatu kepada selain Allah? Nah, ini mereka keliru dalam tauhid uluhiyah. Nah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya sebagian orang mengira bahwa la ilaha illallah itu hanya diterjemahkan dengan tidak ada pencipta selain Allah. La ilaha illallah diterjemahkan hanya dengan tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Karena berarti tidak ada bedanya kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Padahal orang kafir Quraisy diperangi oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah diperangi oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka menyatakan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah, tidak ada berkuasa selain Allah. Berarti tauhid mereka kurang kalau cuma sampai sini. Harus ditambah kapan mereka beribadah, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, ya, dan seluruh ibadah-ibadah lainnya itu hanya diberikan kepada Allah. Nah, itu bedanya kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Saya bertanya, apa samanya kita dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab? Samanya bahwa meyakini Allah sang pencipta, sang pengatur yang berkuasa. Sama, tidak ada bedanya. Lalu kenapa mereka diperangi oleh Rasulullah SAW? Karena bedanya dalam perkara ini, dalam perkara uluhiyah, yaitu ketika mereka memohon keselamatan, meminta perlindungan, meminta rezeki, mereka memohonnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Nah, yang saya ingin katakan di awal tadi, antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah senantiasa selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Artinya begini, barang siapa yang mengakui Allah maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa, maka wajib baginya untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, untuk apa dia mengakui Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, satu-satunya tiada sekutu bagi Allah, kalau seandainya dia mensekutukan Allah dalam ibadahnya? Nah, ini namanya tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Catat itu baik-baik. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Artinya, orang yang mengakui Allah sang pencipta, sang pengatur, berkuasa, ya, dia harus memohon kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kenapa harus memohon kepada Allah? Kenapa tidak boleh meminta kepada selain Allah? Kenapa tidak boleh sholat untuk selain Allah? Tidak boleh puasa untuk selain Allah? Tidak boleh berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah? Karena Allah lah yang memiliki rububiyah. Ya, Allah lah yang memiliki kekuasaan. Ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, siapa yang meyakini tauhid uluhiyah, secara tidak langsung dia meyakini rububiyah Allah. Catat itu. Siapa yang meyakini tauhid uluhiyah, secara tidak langsung dia meyakini rububiyah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu berkaitan dengan yang lainnya. Maka saya sering mengatakan, kenapa manusia melakukan kesyirikan minta rezeki seperti yang terjadi ketika pemilu, minta agar lolos menjadi anggota legislatif, ya, minta kepada selain Allah, minta pesugihan, bersemedi di sungai dan yang semisalnya. Orang-orang seperti ini sebenarnya dia tidak meyakini rububiyah Allah. Ya. Yang pernah saya ceritakan, wanita hamil, agar hamil ketika dia melahirkan nanti nyaman, tidak susah, maka dia mandi dengan kucing ketika 7 bulanan, 8 bulanan. Orang seperti ini sebenarnya dia kurang rububiyahnya. Maka bisa digambilkan sebuah konklusi ringkasan, yang mensyirikkan Allah pasti tidak mentauhidkan rububiyah Allah. Orang yang mensyirikkan Allah, meminta atau percaya kepada jin, meminta sesuatu kepada jin, memakai jimat, ataupun percaya kepada tukang ramal, pasti dia tidak percaya tauhid rububiyah. Kalau dia percaya bahwa sang pengatur pencipta berkuasa hanya Allah, sudah dia tidak akan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta ya, mungkin itu teori Ustaz, banyak sekali teorinya. Gampangannya gini nih, Pak. Ya. Saya datang ke sebuah pohon ingin kencing. Maka saya ucapkan, permisi, saya ingin kencing. Ini orang tidak percaya tauhid rububiyah. Kenapa? Karena yang mengatur, mencipta, berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain dia minta izin kepada selain Allah? Ngapain dia minta keselamatan kepada selain Allah? Makanya bisa digaris bawahi tadi ringkasan bahwa pelaku kesyirikan adalah tidak percaya kepada rububiyah Allah. Pelaku kesyirikan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kepada kekuasaan Allah, pencipta, pengatur, berkuasa. Ketika kejadian Gunung Merapi di Jogja, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala baik secara rububiyah, pasti dia akan minta perlindungan kepada Allah. Tapi kenapa ada sesaji-sesaji di bawah kaki gunung pada waktu itu? Karena tidak percaya kepada rububiyah Allah, yang mengatur, berkuasa, pencipta hanya Allah. Makanya tadi saya katakan, tauhid rububiyah mengharuskan orang yang meyakini Allah satu-satunya sang pencipta, berkuasa, ya. Kemudian Allah satu-satunya yang mengatur, maka dia pasti berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Mengharuskan. Ya. Sedangkan siapa yang meyakini uluhiyah Allah, dia beribadah kepada Allah, pasti dia mengagungkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sang pencipta, berkuasa, dan pengatur. Nah, ini kan saling berkaitan antara rububiyah dengan uluhiyah. Paham ya bapak-bapak sekalian? Nah, sekarang kita ingin baca tafsiran. Kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat-ayat ini dan menyebutkan bahwa tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Perhatikan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzab rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah suatu yang harus ditakuti. Ayat ini bercerita seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ayat ini, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menceritakan ada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada jin, ya, kepada malaikat. Ternyata jin dan malaikat tersebut malah beribadah kepada Allah. Kan aneh. Ya, manusia meminta sesuatu kepada selain Allah. Baik itu kepada malaikat atau kepada jin. Kepada malaikat atau kepada jin. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ternyata malaikat dan jin ini, dia beribadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kan aneh. Manusia minta kepada jin ataupun malaikat. Ternyata jin dan malaikatnya malah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yad'un. Mereka lah orang-orang yang kalian sembah. Ya, mereka lah orang-orang makhluk-makhluk yang kalian sembah ini. Ya bataghuna ila rabbihimul wasilah. Padahal makhluk-makhluk yang disembah ini, mereka mencari kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Ini surat apa, ayat berapa? Al-Isra ayat 57. Ayat ini sebagian besar dipakai oleh orang-orang yang mengakui adanya tawassul. Tetapi tawassulnya keliru. Ya. Lihat. Kata mereka, ulaika alladzina yad'un. Mereka orang-orang yang kalian sembah, makhluk-makhluk yang kalian sembah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Apa itu wasilah? Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, al-wasilah artinya adalah taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amalu bima yurdhih. Artinya mengerjakan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya wasilah. Ya. Jadi Pak tulis baik-baik, jangan sampai salah. Al-wasilah artinya mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada siapa? Ini namanya wasilah. Nah, jadi cerita kembali kita ke ayat yang pertama. Ulaika alladzina yad'un. Makhluk-makhluk yang kalian mintai, yang kalian sembah selain Allah, ya. Mereka sendiri ia bataghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari al-wasilah agar sampai kepada Allah. Apa artinya? Mereka sendiri mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sekali lagi surat Al-Isra ayat 57 ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk tawassul yang haram. Dan ini bukti nyata bahwasanya arti wasilah dan arti tawassul bukan perantara. Ya. Salah besar orang yang menyatakan arti tawassul perantara. Saya misalkan, saya beri contoh. Saya ingin berdoa kepada Allah. Tapi kita bertawassul atau mencari wasilah dulu, saya melalui Rasulullah, nanti Rasulullah sampaikan hajat saya kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian orang, datang ke kuburan orang-orang soleh, ketika ditanya, ngapain? Saya kalau berdoa langsung mana mungkin dikabulkan. Saya ini banyak dosa, sedangkan ini yang dikubur orang-orang soleh. Maka saya mendekatkan diri kepada mereka agar hajat saya disampaikan kepada Allah. Ini yang disebut oleh mereka tawassul. Ini berarti arti tawassul apa? Perantara. Ini salah besar. Ya, salah besar. Kenapa? Karena arti wasilah adalah malaikat dan jin yang disembah selain Allah oleh manusia. Mereka mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti wasilah. Bukan mencari perantara agar sampai kepada Allah, bukan. Ya. Bukan mencari perantara agar sampai kepada Allah. Kan sering orang mengatakan, "Wah, saya ini banyak dosa, bagaimana bisa berdoa kepada Allah? Makanya saya pergi ke sini agar orang yang dikubur dari orang saleh ini menyampaikan hajat saya ke sana." Ini mereka anggap sebagai wasilah atau apa? Tawassul. Arti wasilah menurut mereka adalah perantara. Salah. Makanya dalam Islam, tawassul yang benar itu ada tiga. Tawassul yang benar. Kalau saya katakan tawassul atau wasilah, sama saja artinya. Maka berarti apa? Mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan anggap mulai saat sekarang tawassul itu perantara. Salah besar. Ya, tawassul atau wasilah, maka kita dalam agama Islam bisa bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Misalkan ya Razzaq urzuqna. Ini berarti kita mengerjakan ketaatan dengan menyebut nama Allah agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Wahai yang maha kuasa rezekinya, luaskan rezeki kami. Ya. Ya Wahhab, wahai yang maha pemberi, berikanlah kepada kami. Ini namanya kita menyebut nama Allah, mengerjakan ketaatan dengan apa? Menyebut nama Allah. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Tawassul yang ketiga yang benar, yaitu dengan amal saleh. Artinya apa? Kita mengerjakan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Ali Imran, innana amanna faghfir lana. Sesungguhnya kami telah beriman. Iman adalah amal saleh. Maka kalau begitu ampuni kami. Ini baru permintaannya. Ya. Yaitu mengerjakan amal saleh, mengerjakan ketaatan, amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh tiga orang yang dalam disebut dalam riwayat Bukhari, tiga orang yang mereka terperosok ke dalam goa. Karena mulut goa ditutupi dengan batu. Akhirnya mereka tidak bisa keluar. Maka mereka mengatakan innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u Allah bi salihi a'malina. Sesungguhnya kita tidak bisa lepas dari batu penutup mulut goa ini kecuali dengan menyebutkan amal-amal saleh kita. Yang satu mengatakan saya lebih mendahulukan orang tua dibandingkan anak istri. Yang satu mengatakan saya punya simpanan dari gaji pekerja saya dan saya jaga dengan amanah. Yang satu mengatakan bahwasanya saya meninggalkan harta dan wanita yang saya cintai agar tidak jatuh kepada perbuatan zina. Amal saleh semua agar dekat kepada Allah. Jadi ketika kita menyebutkan itu, kita berdoa kepada Allah. Ya itu boleh. Ya contoh misalkan, ya Allah, hari ini saya ngasih orang tua, mudah-mudahan diluaskan rezeki saya. Boleh itu. Ya Allah, kami beriman, mudah-mudahan diampuni dosa kami. Itu boleh. Itu namanya tawassul yang benar. Bukan tawassul dengan artian apa tadi? Perantara. Salah besar, ya, yang mengartikan tawassul dengan artian perantara. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Kita datang kepada kiai, ustaz, tuan guru, habib yang benar-benar soleh, mengamalkan Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian kita minta doa kepada dia. Nah ini boleh. Berarti kita mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketaatannya apa di situ? Minta orang soleh untuk berdoa. Ini yang Nabi sebut dengan tawassul. Nah, Ustaz, ayat ini apa hubungannya dengan tauhid? Surat Al-Isra ayat berapa tadi? 57. Apa hubungannya dengan tauhid? Yaitu hubungannya bahwasanya orang-orang yang mensyirikkan Allah, ya, zat-zat yang mereka syirikkan bukan hanya berhala. Bukan hanya berhala. Tetapi kadang yang mereka samakan dengan Allah bisa malaikat, bisa jin, bisa para rasul, bisa orang-orang saleh. Bukan hanya patung-patung berhala-berhala. Nah, inilah yang disebut dengan kesyirikan. Dan kebalikan dari kesyirikan adalah tauhid. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan ayat yang berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 57 yang berkaitan dengan tauhid. Coba perhatikan, kita baca ayatnya. Orang-orang yang mereka seru itu, yaitu makhluk-makhluk yang mereka seru. Siapa orang-orang ini di sini maksudnya? Malaikat dan jin. Yang mereka itu siapa? Manusia. Yang manusia seru itu. Mereka sendiri, ya, makhluk-makhluk itu sendiri mencari jalan kepada Allah, kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Rabbmu adalah suatu yang harus ditakuti. Ya, jadi ketika mereka mensyirikkan Allah dengan manusia, dengan malaikat, dengan jin, dengan para rasul, dengan orang-orang saleh, ternyata orang-orang yang mereka syirikkan itu dengan Allah sendiri mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah yaitu meninggalkan beribadah kepada orang-orang saleh. Meninggalkan menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara. Itu tauhid. Ya, ayat ini menunjukkan kepada tauhid, yaitu apa? Meninggalkan permintaan kepada orang-orang saleh. Meninggalkan orang-orang saleh menjadi perantara. Tidak boleh orang-orang saleh jadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang berkata lagi, Allah itu kan bagaikan presiden. Kita tidak boleh masuk langsung kepada Allah. Maka ini berarti Anda menambahkan, menyamakan Al-Khaliq, Maha Pencipta, dengan makhluk. Allah tidak perlu untuk kita jadikan perantara antara kita dengan Allah. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoa kepadaku. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan bagi kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, satu, makna wasilah yang benar adalah, makna wasilah dalam tanda kurung tawassul yang benar adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa bukan hanya berhala yang tidak boleh disamakan dengan Allah, tetapi juga makhluk-makhluk lain selain manusia. Bukan hanya berhala yang tidak boleh disamakan dengan Allah, tetapi juga makhluk-makhluk lain selain manusia. Seperti malaikat, jin, orang-orang saleh, dan yang semisalnya. Itu tidak boleh disekutukan, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang menarik yang ketiga dari ayat ini adalah penghambaan diri kepada Allah berkutat pada tiga hal. Orang-orang disebut menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memiliki tiga hal. Ya. Ketika mereka memiliki tiga hal. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa harap kepada Allah. Yang ketiga, rasa takut kepada Allah. Penghambaan diri kepada Allah tidak lepas dari tiga. Ya, Di sini kepala, mahabbah. Di sini rasa roja, rasa harap. Di sini khauf, rasa takut. Ini yang disebut dengan rukun penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin benar-benar menghambakan diri kepada Allah, harus mempunyai tiga hal ini. Beribadah kepada Allah, kenapa? Karena saya cinta kepada Allah. Kemudian, rasa cinta itu dibarengi dengan rasa roja, harap, dan rasa takut. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, rasa takut. Dan berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selalu ada di dalam diri manusia. Ketika dia ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbatu wal khaufu war raja. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dari ayat ini kita ambil pelajaran rukun penghambaan diri kepada Allah. Selalu ada dalam diri kita selama hayat masih dikandung badan. Yang pertama mahabbah, rasa cinta. Yang kedua khauf, rasa roja, rasa harap. Yang ketiga khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu bersamaan di dalam diri kita. Ya. Jangan sampai kita lebih mengedepankan cuma rasa cinta, tidak punya rasa harap, rasa takut. Nanti kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meremehkan. Seperti misalkan ada orang bertanya kemarin di radio waktu acara TJPA, tanya jawab permasalahan agama. ketika diajak untuk sholat berjamaah, dia mengatakan, kamu kan belum pernah pergi umroh atau haji. Saya sudah pergi ke sana. Sedangkan untuk sholat di Masjid Nabawi, saya mendapatkan pahala setiap sholatnya 1000 sholat. Dan sholat di Masjidil Haram, pahala setiap sholatnya 100.000 sholat. Berarti, bagaimanapun kamu sholat di sini, ya, berjamaah seberapapun tetap akan kalah sama saya. Ini terlalu harap, ya, terlalu pede menyatakan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Siapa yang bilang? Tidak semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mungkin tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, karena mungkin tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nah, seperti itu. Ada lagi yang meremehkan surga dan neraka. Bagaimana? Sebagian orang mengatakan, abadullaha la khaufan min narih wala raja'an min jannati. Aku beribadah kepada Allah hanya karena cinta, tidak takut kepada neraka Allah, tidak takut juga kepada tidak menginginkan juga surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya menghina neraka. Ya, tidak boleh. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah engkau berdoa ketika salat? Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang, bagaimanakah engkau berdoa ketika salat? Wahai Rasulullah, saya tidak bisa doa sebagus engkau dan sebagus Mu'adz bin Jabal. Saya hanya ketika salat minta agar dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haulahanu dandin. Sekitar itulah kita minta. Sekitar itu kita minta. Minta dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Ini ada orang berkata, kita beribadah kepada Allah, tidak takut kepada neraka. Ya, dan tidak menginginkan surga. Ini namanya menghina surga, menghina neraka. Ya, itu kenapa? Karena ibadahnya cuma dibarengi dengan rasa cinta saja. Rasa cinta tidak dibarengi dengan harap, rasa takut. Ada lagi orang yang ibadahnya cuma rasa takut saja. Akhirnya dia putus asa. Contoh nyata dalam keadaan real, ya, putus asa, yaitu seperti orang yang punya penyakit was-was. Allah, belum sampai. Kenapa? Karena dia takut, cuma takut aja yang dia kedepankan. Ya, rasa harapnya tidak ada, rasa cintanya tidak ada, cuma takut aja. Saya pernah sholat di samping orang seperti ini. Waktu itu di Damam. At-tahiyyat. Kayaknya sulit sekali masuknya, subhanallah. Kita sudah innaka hamidum majid, dia masih at-tahiyyat. Nanti kalau sudah imam, kan imam tidak menunggu dia. Kalau sudah imam, assalamualaikum warahmatullah. Dia merasa bacaannya tidak sampai karena sendiri, dia sendiri yang terlalu berlebihan rasa takutnya. Akhirnya menangis-nangis. Ya, menangis-nangis seperti ini saya ingat sekali. Wah, geleng-geleng kepala. Kenapa tidak sampai? Anda sendiri yang salah. Terlalu takut. Yang tidak diberangi rasa harap. Ya, rasa was-was itu timbul dari ini. Makanya harus ada tiga. Rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita bisa ambil dari mana? Itu orang-orang yang disembah selain Allah, ternyata mereka malah beribadah kepada Allah. Kenapa beribadah kepada Allah? Rasa cinta. Kemudian yarjuna rahmatah, berharap rahmat Allah. Ini berarti ada rasa harap. Wa yakhafuna 'adzabah, dan takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, berarti rasa takut. Inilah tiga rukun penghambaan diri kepada Allah. Orang akan benar-benar menjadi hamba Allah ketika mempunyai dalam dirinya tiga hal ini. Rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Jangan sekali-kali mengedepankan satu dari tiga ini tanpa yang lainnya. Harus berbarengan tiga-tiganya. Ya. Kemudian kita baca ayat selanjutnya, surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Artinya, Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya. Bapaknya siapa? Bapak Nabi Ibrahim Azar. Ya, Azar. Dan bapak Nabi Ibrahim ini juga tidak beriman. Jadi jangan heran kalau ada bapak-bapak para nabi tidak beriman. Ya, wajar, itu hidayah di tangan Allah. Ya, jangan heran kemudian bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukilkan dalam hadis riwayat Muslim di dalam neraka. Ibunya tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan istighfar karena hidayah di tangan Allah. Ya. Abu Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menolong beliau dari mulai semenjak beliau mendakwahkan dakwah tauhid, ternyata tidak bisa beriman. Beliau mengatakan di akhir hayatnya, huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Thalib di atas ajarannya Abdul Muttalib, belum beriman. Jadi jangan heran, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, dalam tanda kurung anti, terhadap apa yang kalian sembah, tetapi aku menyembah Rabb yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Lihat, di sini juga seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa selalu orang yang mentauhidkan rububiyah harus menyembah kepada Allah. Uluhiyah. Harus selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, Nabi Ibrahim berkata, "Innani bara'un mimma ta'budun." Aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Sebelum saya menjelaskan apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, di dalam tauhid, kalimat syahadat la ilaha illallah, terdapat dua hal. La ilaha. Kemudian illallah. Lihat, di sini an-nafyu. Artinya peniadaan. Yang kedua, illallah, al-isbat. Artinya penetapan. Apa maksudnya, Ustaz? Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Peniadaan, peniadaan seluruh sembahan yang berhak disembah. Kemudian harus ada setelah itu penetapan illallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Inilah yang disebut dengan rukun syahadat. Rukun la ilaha illallah, harus penetapan, kemudian peniadaan, kemudian penetapan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam perkataannya, innani bara'un mimma ta'budu. Wahai bapakku, wahai kaumku, aku berlepas diri dari yang kalian sembah, meniadakan sembahan-sembahan selain Allah. Berlepas diri. Ya. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Dan aku tetapkan, aku beribadah hanya kepada yang menciptakan aku. Lihat, ya. Jadi di sini tauhid. Bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah tauhid. Dan tauhid, ya, rukunnya ada dua. Yang pertama apa? Peniadaan. Tiada sembahan yang berhak, siapapun, apapun. Siapapun dari malaikat, manusia, jin, atau apapun. Apapun dari benda-benda pusaka, ya, gunung-gunung, petilasan-petilasan, kuburan-kuburan keramat, apapun tidak boleh, ya, tidak ada sembahan illallah, kecuali Allah yang berhak disembah. Ini namanya rukun tauhid, peniadaan kemudian penetapan. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Ya, innani bara'un mimma ta'budun, peniadaan. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yang kedua, penetapan, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Di sini lihat, Nabi Ibrahim mengaitkan antara penciptaan rububiyah dengan uluhiyah. Saya tidak akan beribadah kecuali yang menciptakanku. Di sini saya sering bertanya, kenapa kita tidak boleh nyembah sapi? Tidak boleh nyembah salib? Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Ada yang bisa jawab dari penjelasan ini? Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada matahari, kepada bulan? Karena, ada yang bisa jawab? Hah? Karena selain Allah tidak mempunyai kekuasaan. Wah, harus dikasih hadiah nih pada ini. Karena selain Allah tidak mempunyai kekuasaan. Ya. Hanya Allah yang punya kuasa mengatur, mencipta. Makanya Allah yang paling pantas kita berdoa kepadanya. Paham maksud saya, Pak? Kenapa kita tidak boleh pakai jimat? Kenapa kita tidak boleh percaya kepada tukang santet, dukun, ramal? Karena hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Paham ya? Maka selain yang punya kekuasaan, tidak boleh diberikan uluhiyah. Hanya yang berkuasa yang boleh diibadahi. Ya? Dan ini sering sekali Allah Subhanahu wa taala kaitkan kekuasaan dengan ibadah. Coba lihat ayat surat Al-Baqarah ayat 20. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Uluhiyah, sembahlah. Kemudian rabbakum yang telah menciptakan kalian. Rububiyah selalu dikaitkan. Kita menyembah Allah kenapa? Ini pertanyaan lain, Pak Rudi. Kita menyembah Allah kenapa? Karena Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Sama itu pertanyaannya dengan lafaz yang lain. Kenapa selain Allah kita tidak sembah? Karena Amin Wiswan? Karena selain Allah tidak ada rububiyah, tidak ada penciptaan, pengaturan, berkekuasaan. Paham sekarang ya? Nah, itu yang disebut dengan tauhid. Jadi makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, coba kapan kita lagi ingin mensyirikkan Allah, agungkan Allah. Rububiyah. Tingkatkan rububiyah Allah dalam diri kita. Niscaya kita tidak akan pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Coba contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Du'aul makrub," mengatakan Allahu Rabbi la usyriku bi syai'in. Artinya, doanya orang yang sedang sempit, orang yang sedang banyak masalah, mungkin banyak hutang, mungkin banyak problem, maka dia berdoa dengan mengagungkan, dengan rububiyah Allah. Allahu Rabbi. Allah lah yang mengaturku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Selalu dikaitkan rububiyah dengan uluhiyah. Kekuasaan Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang disembah. Kenapa? Terakhir sebelum komat. Hanya Allah yang disembah, yang berhak disembah. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa, pengatur, pencipta. Kenapa tidak boleh percaya kepada tukang ramal, penguasa pantai selatan, penguasa gunung Merapi, jimat, cincin yang berajah, batok kelapa yang berajah, telur-telur yang ada rajahnya? Kenapa? Karena tidak kuasa, tidak pencipta, tidak pengatur. Maka tidak pantas untuk mendapatkan uluhiyah. Uluhiyah itu artinya ibadah. Demikian. Kita sholat dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa mubarak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah membaca surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Dan sudah kita pahami baik-baik apa makna perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dan apa hubungannya dengan bab, ya, makna perkataan Nabi Ibrahim ketika beliau berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, dan itu adalah makna tauhid, yaitu beliau berlepas diri dari seluruh sembahan dan hanya menyembah kepada yang menciptakan beliau. Dan kita sebutkan tadi bahwa tauhid selalu ada dua rukun. Yang pertama apa tadi? Ya, peniadaan. Yang kedua apa? Penetapan. Peniadaan maksudnya adalah selain Allah Subhanahu wa taala ditiadakan untuk disembah. Ya, tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan penetapan maksudnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Dan itulah tauhid. Ya, itulah tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan menyebutkan beberapa contoh. Tadi sebelum Isya sudah kita sebutkan, kenapa sembahan selain Allah tidak berhak disembah? Karena tidak mempunyai kekuasaan, penciptaan, pengaturan, atau yang disebut dengan apa? Rububiyah. Contoh misalkan, kenapa kita tidak boleh percaya kepada orang pintar? Ketika kita bertanya tentang tanggal lahir, pernikahan, kapan bagusnya, membuat rumah, kapan bagusnya, di mana bagusnya, kenapa kita tidak boleh percaya kepada orang pintar tersebut? Karena orang pintar tersebut tidak punya kuasa, tidak punya penciptaan, tidak punya pengaturan. Itu satu contohnya. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh meletakkan kopi pahit, kopi manis di buncu-buncu rumah untuk persembahan kepada penguasa rumah tersebut? Kenapa tidak boleh? Karena karena yang dikatakan penguasa rumah sebenarnya tidak mempunyai rububiyah, tidak mempunyai kekuasaan, penciptaan, dan pengaturan. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh memakai jimat? Karena jimat tidak mempunyai rububiyah. Begitu terus jawabannya. Ya. Tidak mempunyai rububiyah. Tidak mempunyai kekuasaan, penciptaan, dan pengaturan. Kenapa kita tidak boleh meletakkan pada anak-anak kita kalung-kalung hitam yang berasal dari benang, atau gelang-gelang hitam yang berasal dari benang? Kenapa? Karena kalung tersebut tidak mempunyai rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Kenapa tadi ketika kita ingin kencing di sebuah tempat, kita tidak boleh minta izin kepada penghuni tempat tersebut? Kenapa? Karena penghuni tempat tersebut tidak mempunyai rububiyah. Terus seperti itu. Ya, terus seperti itu. Kenapa kita tidak boleh percaya kepada petilasan-petilasan, pesugihan-pesugihan? Karena petilasan dan pesugihan tersebut tidak mempunyai rububiyah. Terus seperti itu. Ya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, dari ayat ini? Pelajaran yang pertama yaitu tauhid ada dua rukun. Peniadaan sesembahan selain Allah, dan yang kedua penetapan yang disembah hanya Allah. Selalu seperti itu. Kalau orang ketika matinya hanya mengucapkan la ilaha, ditakutkan dia ateis, tidak bertuhan. Tetapi ketika dia mengucapkan illallah saja, maka ditakutkan dia masuk kepada wahdatul wujud. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Ya. Maka tidak boleh orang berzikir illallah, illallah, illallah. Enggak boleh. Tidak bolehnya bukan karena illallahnya, tetapi karena lafadznya. Harus lengkap, la ilaha illallah. Harus dua, ada peniadaan dan ada penetapan. Selalu seperti itu. Itu namanya tauhid. Yang kedua, pelajaran yang kedua kita bisa ambil dari hadis ini adalah orang bertauhid harus berlepas dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Orang bertauhid harus berlepas dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Meskipun itu adalah para kerabat. Lihat Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya, kepada bapaknya. Saya jadi ingat kalau masalah keluarga ini ada ayat di dalam surat, kalau tidak salah dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ini sedikit melenceng ya. Pada hari kiamat saudara kabur dari saudaranya. Seseorang kabur dari bapak ibunya. Seseorang lari dari istri dan anak-anaknya. Ada penjelasan menarik dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Perhatikan baik-baik, kenapa dia kabur? Bukan karena goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat, bukan itu saja. Ya. Bukan karena goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat, bukan itu saja. Kan bapak sekarang memahaminya kabur dari masing-masing nafsi-nafsi sendiri-sendiri karena memang hari kiamat orang sangat takut. Bukan. Salah satu sebabnya adalah dia kabur dari saudaranya, kerabatnya, bahkan bapak ibunya, bahkan anak istrinya. Salah satu sebabnya adalah kata Imam Al-Qurtubi karena dia takut akan dimintai pertanggungjawaban oleh saudara-saudaranya. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai kita membuat kezaliman terhadap keluarga-keluarga kita. Baik itu kezaliman membicarakan dirinya, mengambil haknya, ya. Karena itu sebabnya tafsir yang sangat luar biasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat sendiri-sendiri. Salah satu sebab kenapa sendiri-sendiri karena takut bertemu dengan orang. Saya takut nanti bertemu dengan Pak Robi. Kenapa? Karena mungkin saya punya kezaliman terhadap Pak Robi. Nanti saya akan ngasih pahala kepada orang tersebut. Sedangkan di akhirat kita butuh banyak pahala. Ini rahasia firman Allah yang berbunyi al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Para teman, kolega-kolega di dunia nanti di akhirat akan menjadi musuh kepada sebagian yang lain. Saling memusuhi. Kenapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian saling memusuhi? Karena saling meminta. Ya, huququl adamin mabniyatun 'alal musyahati yaumil qiyam. Hak antara hamba dengan hamba itu dibangun saling meminta nanti pada hari kiamat. Karena semua kita di hari kiamat membutuhkan apa? Pahala untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ingin semua dari kita ada ingin timbangannya nanti berat. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari, diperhatikan yang berat badannya melebihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena gemuknya yang keliru, tetapi dengan kegemukannya tersebut tapi tidak punya amal. Coba perhatikan, innahu la ya'tir rajulus saminul 'azim yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti akan datang pada hari kiamat orang yang besar, gemuk, la ya'dilu 'indallahi janaha ba'udhah. Tapi dia tidak mempunyai berat timbangan nanti pada hari kiamat walau satu sayap nyamuk beratnya. Artinya satu sayap nyamuk lebih berat dibandingkan timbangan orang yang gemuk dan besar ini. Kenapa? Karena amal-amalnya terhapus. Kenapa dihapus? Karena dia berbuat kezaliman pada saudaranya, pada kerabatnya di hari di dunia dan tidak minta halal. Baik itu membicarakan saudaranya, baik itu menzalimi saudaranya dan macam-macam. Maka hati-hati. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, Tapi khusus untuk ini, untuk masalah tauhid, ya, faedah yang kedua tadi apa? Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, walaupun para kerabat. Contoh Nabi Ibrahim, karena bapaknya melakukan kesyirikan, maka dia berlepas diri. Innani bara'u. Wallahi Pak, Ibu sekalian, tidak akan manfaat syahadat kita, walau sejuta kali kita bersyahadat, kalau kita tidak melepaskan diri dari kesyirikan. Kalau misalkan kita masih ragu-ragu, ah jangan-jangan itu benar, masih ragu-ragu dia dari kesyirikan, jangan-jangan itu benar tuh, buktinya apa? Kalau seandainya pakai telur di raja-raja itu, nanti ketika ini ada darah dan segala macam, benar itu jangan-jangan. Maka bapak ibu saudara-saudari harus berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Tidak boleh tidak. Syahadat kita tidak akan manfaat kecuali dengan berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku kesyirikan, meskipun itu kerabat kita. Lihat Nabi Ibrahim, ya. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang bertauhid akan diberi petunjuk oleh Allah. Ini pelajaran sangat luar biasa. Kapan Anda punya permasalahan di dunia, kapan Anda kesempitan di dunia, maka coba tauhidkan Allah. Allah akan berikan petunjuk. Dan ini makna dan rahasia dari firman Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar baginya. "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bersandar diri hanya kepada Allah, Allah yang mencukupkannya. Ya. Tauhid akan memberikan petunjuk kepada seseorang. Dan petunjuk di dunia sebelum akhirat. Contoh, petunjuk di dunia apa, Pak? Ya, di zaman sekarang ustadz dan dai itu perlu lebih penjelasan. Tadi kita sebutkan orang yang bertauhid mendapatkan petunjuk. Apa ustadz petunjuk? Nah, contoh petunjuk gimana coba? Contoh petunjuk. Nah, kan bingung kan? Contoh petunjuk apa? Artinya contoh praktek orang diberi petunjuk apa? Melaksanakan ketaatan. Meskipun dia di pasar, ketika hayalah sholah, hayalah falah, dia mampu untuk menutup tokonya, dia meninggalkan untuk sholat berjamaah. Petunjuk itu. Contoh yang lain dari petunjuk, menerima kebenaran, ya, itu petunjuk. Ketika disampaikan ayat suci Al-Quran, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menerima kebenaran. Maka dia terima itu ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu petunjuk. Contoh yang lain, menjauhi maksiat, itu petunjuk. Ya, petunjuk itu. Saya pernah suatu ketika di Damam, waktu itu kita ingin berdakwah ke kota yang namanya kota Khobar atau Khubar, untuk berdakwah kajian rutin setiap malam waktu itu. Nah, kemudian setelah itu, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di tengah jalan saya ditelepon, ustaz nih ada yang mau masuk Islam. Bangsa mana? Bangsa Filipin. Oh, telepon saja ke kantor, di sana ada ustaz Filipin. Enggak, semuanya sibuk, antum disuruh untuk mendatangi. Karena bisa, meskipun dengan bahasa Inggris dia bisa. Baik, saya datangi. Ternyata ketika mendatangi, lihat petunjuk dari jauh dari maksiat ya. Saya datangi, itu kamar supir laki-laki. Tapi kok ada pakaian perempuan? Saya bilang, keluar, keluar, keluar. Kita harus keluar dari sini. Kalau tidak, kita akan dituduh nanti menjual perempuan. Kan tidak lucu. Nanti sampai berita ke Indonesia, Ahmad Zainuddin menjual perempuan di Arab Saudi. Keluar, tidak lama dari setelah itu datang polisi. Coba lihat. Ya. Dan kriminal yang sangat terbesar, saya diberitahu oleh beberapa intel di Arab Saudi, salah satu kriminal terbesar di Arab Saudi adalah menyimpan perempuan. Karena ditakutkan dituduh untuk menjual perempuan. Yang akhirnya tersebar perbuatan zina. Nah, ini petunjuk untuk dijauhkan dari maksiat. petunjuk dijauhkan dari minum khamar, petunjuk dijauhkan dari punya teman-teman yang buruk. Petunjuk itu. Nah, siapa yang bertauhid mendapatkan petunjuk itu? Makanya saya katakan, sering saya mengatakan, seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat itu adalah petunjuk dari Allah. Nikmat Allah terbesar. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Kalau seandainya seseorang pergi keluar kota misalnya, dia lebih memilih untuk tinggal di rumah kawan-kawan dibandingkan untuk nginap di hotel. Kenapa? Karena kalau seandainya dia di hotel, dia belum tahu kalau ada yang mengetok, "Assalamualaikum, Mas, pijit Mas." Dia masih belum tahu bisa menolak dengan imannya atau tidak. Tidak ada Pak RT, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada orang tua yang tahu. Walau satu malam, cinta semalam nantinya. Ya? Akhirnya apa? Akhirnya kita dapati bahwasanya petunjuk orang yang diberikan tahu, orang yang bertauhid dia akan diberikan petunjuk untuk jauh dari hal-hal itu. Dan itu nikmat Allah terbesar, lebih nikmat dibandingkan harta. Saya ingin merubah mindset berpikir sebagian orang bahwa kadang orang ya bersyukur itu hanya ketika mendapatkan harta. Alhamdulillah. Kenapa wahai si fulan alhamdulillah gajiku naik? Jadi alhamdulillahnya itu karena harta. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dapat emas, dapat perak, dan semisal. Pokoknya alhamdulillahnya hanya ketika dapat harta. Sedangkan di sana nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa banyak. Apa itu? Petunjuk. Petunjuk ketaatan, petunjuk menjauhi maksiat. Itu nikmat Allah terbesar. Ya. Petunjuk untuk tidak diberikan kesempatan bermaksiat. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Petunjuk sehat, petunjuk iman. Ya, kemudian diberikan kesehatan. Saya seperti yang saya katakan. Saya pernah ke Ponti, ada kawan rumahnya tinggi, 3 tingkat. Satu tingkat itu ngepel dan nyapunya 3 jam. Saking luasnya. Rumah itu, Pak. Ya, bukan gedung, rumah. Jadi gila-gilaan Masya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia membuat rumah itu besar-besar. Dan alhamdulillah aja faedahnya yang jelas. Nah, ketika kita melihat, wah, saya pengen seperti itu. Mobil mewah-mewah. Wah, saya pengen seperti itu. Uang melimpah ruah. Wah, saya pengen seperti itu. Pengen enggak? Pengen ya? Jangan munafik deh, pengen ya? Mau miskin atau mau kaya? Hah? Mau kaya ya? Mau kaya, yakin nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara al-jannata qabla al-aghnia bi 500 'am." Orang-orang fakir masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. Masih mau kaya, Mi? Ya. Maka jawabannya sebenarnya tidak ada perbedaan antara kaya yang bersyukur atau miskin bersabar. Yang menentukan itu takwanya. Baik. Ketika kita melihat seperti itu, oh orang punya ini, enak ya kalau saya memiliki itu. Oh orang punya ini, wah enak ya kalau saya punya jet pribadi, pesawat pribadi gitu. Gak usah ngantri, gak usah ini. Enak yang punya rumah yang luas, lebar. Maka saya katakan, kita sebenarnya ketika melihat hal-hal itu, punya nikmat yang lebih besar dibandingkan itu semua. Dan saya yakin bersepakat tidak ada perbedaan pendapat di antara yang hadir di masjid ini. Nikmat itu lebih besar daripada yang rumah megah tadi, uang melimpah ruah tadi, mobil yang mewah-mewah tadi. Nikmat apa itu? Nikmat? Nikmat mata. Itu rumah tidak akan megah kalau kecuali ketika kita punya mata. Itu mobil tidak akan kita rasakan mewah kecuali ketika kita punya mata. itu uang bertumpuk tidak akan kita merasakan uang ketika kita, kecuali ketika kita punya mata. Dan ini yang terjadi kepada Fudail Ibn Iyad. Bukti nyata mata lebih luar biasa dibandingkan harta yang menumpuk tersebut. Bapak kalau seandainya pergi ke Jembatan Barito, sebelum Jembatan Barito itu ada rumah orang tingkat 5. Ya. Saya pernah juga sebelum kandangan mendapati rumah mungkin panjangnya setengah kilometer lebih. Itu rumah. Setengah kilometer rumahnya tok. Itu rumah. Kita kan merasa, wah, sebenarnya kita punya lebih daripada itu, yaitu mata. Buktinya apa? Kalau kita ganti, mau enggak saya congkel dua matamu, ganti dengan harta itu semua? Pasti enggak mau. Menunjukkan bahwasanya nikmat mata lebih berharga dibandingkan itu. Disinilah firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dari dua nikmat tersebut. As-sihha, kesehatan. Wal-farah, waktu yang luang. Di sini pula yang menyedihkan Fudail Ibn Iyad, ulama abad kelima Hijriah, ketika membaca surat Al-Balad ayat 8-9. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn. Bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata, satu lisan dan dua bibir? Setiap kali membaca ayat ini, amalkan ini malam ini. Amalkan malam ini. Ketika kita sudah hadir pengajian, malah jarang mata-mata kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Malah tambah keras hati kita. Mana yang dulu mata-mata kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Kata Fudail bin Iyad, "Kenapa engkau menangis?" Beliau ketika membaca ayat ini beliau menangis. Kemudian beliau ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Kata Fudail bin Iyad, "Hal bita lailatan syakiran lillah an ja'ala laka 'ainain tubsiru bihima?" Apakah engkau pernah suatu malam bersyukur kepada Allah ketika Allah telah menjadikan untukmu dua mata, yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat apapun? Tidak ada rasanya, Pak, kalau tidak ada penglihatan. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Ibnu Majah kalau tidak salah dan riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi siapa yang diuji oleh Allah dengan kehilangan kedua matanya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzhabat habibataihi fa sabara wa ihtasaba la yardallahu azza wa jalla lahu dunal jannah." Barang siapa yang dia bersabar, barang siapa yang hilang kedua matanya, penglihatannya, kemudian dia bersabar dan berharap pahala dari Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha untuknya selain surga. Kenapa? Karena nikmat mata luar biasa. Dengan nikmat mata tersebut seseorang merasakan, "Oh, ini istriku yang cantik. Ini rumah yang mewah. Ini mobil yang megah dan segalanya." Jadi saya ingin merubah mindset berpikir sebagian orang. Seperti yang saya katakan di awal tadi, orang hanya mengucapkan alhamdulillah kapan? Ketika dapat harta. Kenapa alhamdulillah dapat rapel gaji ke-13? Alhamdulillah. Ya. Anaknya soleh, kada alhamdulillah. Anaknya hafal Quran, kata alhamdulillah. Karena ukurannya cuma harta. Yang patut disyukuri cuma harta. Padahal di sana banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri selain harta. Ada nikmat iman. Demi Allah, Pak, orang kadang-kadang mempertahankan keimanannya itu luar biasa. Bapak mungkin di sini nyaman. Dilahirkan oleh bapak ibu muslim. Dari kakek nenek muslim, buyut-buyut muslim-muslimah. Di sana ada orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam, ingin mendalami agama Islam bagaimana agar tidak ketahuan oleh orang tuanya. Dia keluar layaknya seorang wanita kafirah dari rumahnya agar tidak dicurigai. Nanti dekat-dekat pengajian baru ganti pakaian jilbab sesuai dengan syariat Islam. Nikmat iman. Populasi manusia di dunia 7 miliar. Yang menjadi mukmin 1,5 miliar saja. Dan itu kita. Dan mudah-mudahan kita sampai akhir hayat masih dalam keadaan muslim. Sudah bayar apa kita kepada Allah? Sudah daftar kapan? Sudah memberitahu Allah kapan kita? Tapi ternyata Allah memang benar-benar pilihan. Kamu muslim dan mudah-mudahan kita sampai akhir hayat muslim. Itu nikmat Allah lebih luar biasa dibandingkan hanya harta. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku. Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadhil ayatu akbaru ni'amillahi azza wa jalla. Ayat ini sempurnanya Islam, Anda menjadi seorang muslim, itu nikmat Allah terbesar atas umat ini. Jadi masih harta itu tinggal nomor berapa gitu. Nah, kenapa saya katakan ini? Saya ingin merubah mindset berpikir orang. Mulai saat sekarang ketika bertemu dengan orang lain, wah, enak ya. Rumahnya mewah. Wah, enaknya rumahnya mega. Rubah. Ya. Rubah mulai saat sekarang dengan cara, wah mungkin sholat malamnya luar biasa. Masya Allah mungkin puasa sunnahnya tidak bolong-bolong. Masya Allah sedekahnya luar biasa. Sekarang itu yang menyebabkan kita akhirnya fastabiqul khairat. Ya. Kalau diukur dengan dunia tidak akan habis-habisnya. Ini para ikhwah sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Silakan jika ada yang bertanya. Untuk pengumuman besok pagi karena ada satu hal saya tidak bisa kajian setelah subuh. Kemudian juga mungkin insya Allah akan ada pertemuan habis sholat isya besok malam. Kalau tidak ada kajian, insya Allah akan diumumkan via SMS. Akan ada pertemuan ya pengurus masjid dengan jamaah masjid yang nantinya berkenaan dengan bulan Ramadan. Ya, kita ingin bulan Ramadan ini, tahun ini harus berbeda dengan bulan tahun yang lalu. Jangan-jangan ingin Ramadan terakhir. Ya. Orang-orang yang merugi itu ada tiga hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, punya kesempatan, dan semua tiga hal ini terkumpul pada dirinya, punya kesempatan tidak digunakan sebaik-baiknya. Ramadan dia masuk, diberikan umur oleh Allah, dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Punya orang tua, ya, tetapi dia tidak berbakti, dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Ya, yang ketiga, punya harta, tapi dia tidak gunakan sebaik-baiknya, akhirnya dia orang-orang yang merugi. Jadi ini semua terkumpul tiga hal. Punya kesempatan tidak digunakan sebaik-baiknya. Maka saya ingin kita berkumpul untuk memusyawarahkan tentang bulan Ramadan ini besok malam insyaallah ta'ala dari mulai habis maghrib insyaallah. Kalau tidak ada pengajiannya, tunggu saja SMS-nya insyaallah ta'ala. Nah, ada yang bertanya? Ya, sudah bunyi piring, enggak ada yang berapa. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi besok pagi ya, belum ada pengajian tafsir, belum bisa dilanjutkan, dan untuk besok saja ya. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.